بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Syekh Mahmud Tahan rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam pembahasan hadis maudhu, yakni hadis palsu. Kita telah jelaskan 6 sebab mengapa atau 6 sebab yang melatar belakangi seseorang itu memalsukan hadis. Apa dan 6 sebab dan? Kamu hadir. Memotivasi umat agar mengerjakan kebaikan. Ya, yang pertama taqarrub. Taqarrub ilallah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia mengarang hadis-hadis palsu dengan niat yang baik, ya, agar orang-orang bersemangat untuk beramal dan meninggalkan kemaksiatan. Jadi dia membuat hadis-hadis palsu. Kemudian yang kedua, mendukung pemikiran atau mazhabnya. Seperti hadis yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Aliyun khairul bashar man syakka fihi kafar. Ali adalah manusia terbaik, barang siapa yang ragu terhadap hal ini maka dia telah kafir. Atau contoh yang lain, hadis yang dibuat oleh sebagian pengikut Abu Hanifah, yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris adarru ala ummati min iblis wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah wa huwa siraju ummati. Akan datang pada umatku seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Idris, dia lebih berbahaya daripada iblis. Dan akan datang seseorang di kalangan umatku yang bernama Abu Hanifah, maka dia adalah pelita umat ini. Baik. Yang ketiga, mencela agama. Untuk mencela agama, ya, ini dilakukan oleh orang-orang zindiq, memasukkan hadis-hadis palsu untuk menghancurkan agama Islam dari dalam. Kemudian yang keempat, mengambil keuntungan. Empat, mengambil keuntungan. At-takasub wa talabur rizq. Jadi dia mengarang hadis-hadis palsu agar orang tertarik mendengar penyampaian hadisnya. Kemudian yang kelima, menjilat penguasa. Jadi dia mengarang hadis-hadis palsu untuk mendapatkan keridhaan dari pihak penguasa. Seperti yang dilakukan oleh Ghiyath bin Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi yang mengarang hadis untuk menjilat Khalifah Al-Mahdi. Kemudian yang terakhir, agar populer ya, dengan meriwayatkan hadis-hadis yang tidak didengar sebelumnya oleh manusia, maka dia mendapatkan popularitas. Kemudian yang masih berkaitan dengan pembahasan hadis palsu ini, mazahib al-karamiyah fi wad'il hadis. Ya, al-karamiyah ini salah satu firqah mubtadi'ah. Mereka memiliki pemikiran tentang pemalsuan hadis. Kata beliau, za'amat firqatun minal mubtadi'ah summu bil-karamiyah. Bilkarramiyah. Sebagian firqah mubtadi'ah, ini golongan ahlu bid'ah, yang disebut sebagai karramiyah, za'amat jawaza wad'il hadis fi babi targhib wa tarhib. Mereka mengira boleh untuk memasukkan hadis dalam bab targhib wa tarhib. Fakat. Ya, hanya boleh memasukkan hadis dalam bab targhib wa tarhib saja. Jadi dia tidak memandang bolehnya memasukkan hadis untuk mencela agama, untuk menolong mazhab, untuk menjilat penguasa dan motivasi lainnya. Hanya satu motivasi saja yang memperbolehkan seseorang itu memasukkan hadis, yaitu untuk targhib wa tarhib. Wastadallu ala dhalika bibarubiyah fi ba'di turukil hadith man kadzdzaba alayya muta'ammidan min ziyadati jumlatin liyudillan nas. Mereka beristidlal atau berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari sebagian jalan hadis, di mana disebutkan Nabi SAW mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, min ziyadati jumlatin liyudillan nas, dengan adanya tambahan untuk menyesatkan manusia. Jadi mereka punya hujjah. Kata mereka, yang dilarang itu adalah berdusta atas Nabi SAW dengan sengaja, dengan tujuan untuk menyesatkan manusia. Ya. Jadi kalau bukan untuk menyesatkan manusia, silakan saja berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasalam, menurut mereka. Paham ya? Jadi mereka berdalilkan dengan ziyadah liyudillan nas, ya, untuk menyesatkan manusia. Ya, maka jawabannya yang pertama, walakinna hadhihi ziyadah lam tathbut inda hafidil hadis. Ya, maka tambahan liyudillan nas ini tidaklah sabit menurut para penghafal hadis. Jadi tambahan liyudillan nas ini adalah tambahan yang lemah. Ya, lam yathbut. Tidak sabit. Sehingga tidak bisa dipakai untuk berhujjah. Berarti tinggal ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Ya, ketika mereka berhujjah dengan tambahan liyudillan nas untuk menyesatkan manusia, kita katakan bahwa ziyadah ini atau tambahan ini tidaklah sahih, sehingga tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Tinggallah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta atas aku, ya, artinya berdusta yang merugikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muta'ammidan, secara sengaja. Ya, maka mereka kemudian mengatakan, nahnu nukadzibulahu la alaihi. Kami berdusta itu untuk apa? Menguntungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan merugikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membuat umatnya semakin gemar beribadah dengan satu kebaikan. Kami berdusta untuk kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk kejelekan beliau. Ya, kan yang dilarang itu man kadzdzaba alayya. Barang siapa yang berdusta, ya, yang apa namanya? Memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meriwayatkan kedustaan yang merugikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami ini meriwayatkan hadis bukan yang merugikan Nabi, tapi menguntungkan, memberikan kebaikan, ya. Orang-orang menjadi beribadah karenanya. Maka dijawab oleh beliau, wa hadza istidlal fi ghayati as-sukhf. Maka pendalilan semacam ini di puncak kedunguan. Pendalilan semacam ini merupakan puncak-puncak kedunguan. Kenapa? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yahtaju syar'uhu ila kadzabin liyuwarrijuhu. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatnya tidaklah membutuhkan para pendusta untuk menyebarluaskannya. Ya, Nabi SAW mencela orang-orang yang berdusta. Ya, maka syariat ini tidak membutuhkan orang-orang tercela ini untuk kemudian menyebarluaskan atau untuk mendakwahi manusia. Ya, maka ini adalah suatu kedunguan. Ya, kalau ingin memperkuat agama ini, sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bukan dengan menambah-nambahi sesuatu yang tidak diriwayatkan dari beliau atau tidak sahih dari beliau. Kemudian dari sisi lain, wa hadza za'mu khilafu ijma'il muslimin. Ya. Dari sisi yang lain, bahwa prasangka mereka ini menyelisihi kesepakatan kaum muslimin. Ya. menyelisihi kesepakatan kaum muslimin. Hatta balagha Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni fajazana bitakfir wadi al-hadith. Sampai kemudian Syekh, ya, sebagian ulama diantaranya Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni, ya, beliau memastikan kekufuran orang-orang yang memasukkan hadis, ya, berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut beliau merupakan suatu bentuk kekufuran, suatu bentuk kekufuran, ya, karena beda antara dusta manusia dengan dusta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Wasallam adalah agama. Maka barang siapa yang memasukkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah melakukan pemalsuan terhadap agama-agama ini. Sehingga sebagian ulama mengkafirkan orang-orang yang memalsukan hadis. Sebagian ulama mengkafirkan orang-orang yang memalsukan hadis. Baik. Jadi terbantah hujahnya Al-Karamiyah. Pertama, mereka berhujah dengan ziyadah liyudhillan nas. Jadi enggak boleh meriwayatkan hadis palsu dengan tujuan menyesatkan manusia. Tapi kalau untuk membuat mereka semakin kuat beribadah, boleh. Maka kita katakan tambahan tersebut adalah tambahan yang lemah. Kemudian kata dia, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Ya, kata Nabi, barang siapa yang berdusta untuk keburukanku, ya, dengan sengaja, maka katakan mereka, kita bukan berdusta untuk keburukan Nabi, tapi untuk kebaikan. Ya, maka kita katakan bahwa syariat ini tidak butuh kedustaan untuk menolongnya. Ya, syariat tidak membutuhkan kedustaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Karamiyah ini, ya, ini membolehkan berdusta, ini keluar dari ijma kaum muslimin. Karena kaum muslimin ijma tentang ketidakbolehan meriwayatkan hadis-hadis palsu. Bahkan sampai Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni mengkafirkan orang yang memalsukan hadis. Paham ya? Apapun niatnya. Apapun niatnya. Karena dia sudah memasukkan sesuatu yang bukan dari agama ini dalam keadaan sadar dia. Ya, Nabi SAW gak pernah berbicara dengan hadis itu, kan kedudukannya dia sebagai udah, sebagai pokok dari agama, Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika dia memasukkan hadis, dia telah membuat landasan baru yang diada-adakan dalam agama. Kemudian yang diingatkan pula oleh beliau dalam pembahasan hadis maudhu adalah kesalahan sebagian mufassir. Sebagian ahli tafsir dalam tafsir-tafsirnya sering membawakan hadis-hadis yang palsu, sehingga perlu diingatkan, ya, jangan sampai tertipu kita mengambil tafsir-tafsir dari riwayat-riwayat yang maudhu'ah. Beliau ingatkan di sini, khata'u ba'dil mufassirin fi dzikri ba'dil hadis al-maudhu'ah fi tafasirihim. Kesalahan sebagian ahli tafsir dalam menyebutkan sebagian hadis-hadis palsu dalam tafsir-tafsir mereka. Jadi ini parah, ya. Bukan hadis yang lemah. Kalau hadis yang lemah, sebagian di antara mereka memperbolehkan atau memberikan kelonggaran dalam permasalahan tafsir. Ya. Ada apa? Dalam permasalahan tafsir, dalam permasalahan maghazi, yang dalam permasalahan sirah, mereka memberikan kelonggaran. Tapi hadisnya adalah hadis yang lemah, tidak sampai pada derajat palsu. Kalau derajat palsu, sama sekali tidak boleh dipakai sebagai hujah. Baik itu dalam maghazi, dalam sirah, maupun dalam tafsir. Ya. Kata beliau, laqad akhta'a ba'dul mufassirin fi dzikrihim ahaditha maudu'atan fi tafasirihim min ghairi bayani wadhiha. Dan sungguh sebagian ahli tafsir telah melakukan kesalahan. Ya. Apa kesalahan mereka? Mereka menyebutkan hadis-hadis yang palsu di dalam tafsir-tafsir mereka min ghairi bayani watiha, tanpa menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Jadi kalau menyebutkan hadis palsu namun dijelaskan bahwa ini adalah hadis yang palsu, maka tidak mengapa. Tapi permasalahan mereka ini di dalam tafsir-tafsirnya, mereka membawakan riwayat-riwayat yang maudhu'ah ini. La siyama al-haditha al-marwi an Ubay bin Ka'ab fi fadailil Quran suratan-suratan. Apalagi ya riwayat-riwayat dari Ubay bin Ka'ab dalam keutamaan Quran per surat. Ini surat ini keutamaannya demikian dan demikian. Surat ini ya keutamaannya demikian dan demikian. Dan mereka nisbahkan itu kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Maka ini adalah hadis-hadis yang palsu. Hadis tentang keutamaan surat per surat, ya. Ini adalah hadis-hadis yang palsu. Maka diingatkan oleh beliau, wa min haula'il mufassirin, dan di antara para ahli tafsir itu, ini yang membawakan hadis-hadis palsu tadi, yang pertama As-Sa'labi, Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim As-Sa'labi. Ya, nama beliau, nama lengkapnya Abu Ishaq Ahmad bin Ibrahim As-Sa'labi. Dalam tafsirnya dia membawakan hadis-hadis palsu. Kemudian yang kedua Al-Wahidi, Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi. Ya. Al-Wahidi, nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi. Kemudian yang ketiga tafsir Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari Mahmud bin Umar. Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari. Ma'ruf ya, tafsir Az-Zamakhsyari. Dalam tafsir Az-Zamakhsyari ini juga banyak hadis-hadis palsu yang dibawakan oleh beliau. Kemudian yang keempat Al-Baydawi, Hasan bin Muhammad Al-Baydawi. Ya, ini juga banyak membawakan hadis-hadis palsu. Termasuk kata beliau Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Sehingga seseorang ketika membaca tafsir-tafsir mereka ini hendaknya waspada. Ketika dibawakan hadis-hadis, dilihat dulu sanadnya, karena mereka termasuk meriwayatkan hadis-hadis palsu di dalam tafsir mereka. Baik. Kemudian bagian yang terakhir dari pembahasan hadis al-maudhu' adalah asyharul musannafat fihi. Ya. Karya tulis para ulama yang terkenal dalam permasalahan hadis palsu. Jadi kalau kita ingin mencari referensi atau kumpulan hadis-hadis palsu, kita bisa merujuk kitab-kitab para ulama ini. Yang pertama kata beliau, Kitab Al-Mawdu'at. Kitab Al-Mawdu'at li Ibnil Jauzi, li Ibnil Jauzi. Kitab Al-Mawdu'at karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Kitab Al-Mawdu'an. Wa huwa min aqdami ma sunnifa fi hadzal fan. Maka kitab Al-Mawdu'at karya Ibnu Jauzi ini adalah kitab yang paling pertama ditulis dalam bidang ini. Yani dalam pembahasan hadis palsu. Ya, ini kitab Al-Mawdu'at, kitab hadis-hadis palsu ini ditulis oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Dan ini merupakan kitab pertama yang ditulis dalam bab ini. Lakinnahu mutasahilun fil hukum alal hadis bil wada. Akan tetapi ada catatan, Al-Imam Ibnul Jauzi telah bermudah-mudahan dalam menghukumi hadis sebagai hadis yang palsu. Liza intaqadahul ulama wa ta'aqqabu. Oleh karena itulah para ulama memberikan kritikan terhadap beliau. Ya, jadi banyak hadis-hadis yang sebenarnya tidak sampai pada derajat palsu, Ini ada syarat-syarat yang lain yang menunjukkan bahwa dia bukan hadis yang palsu, namun dikatakan atau dihukumi oleh al-Imam Ibnu Jauzi sebagai hadis yang palsu. Ya. Dan kalau hadisnya palsu, enggak boleh diriwayatkan ya, seperti saya pernah dengar sebagian penceramah di bulan Ramadan. Dia mengatakan, membawakan sebuah hadis, Masya Allah panjang hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Ya, Al-Mawdu'at kumpulan hadis palsu. Kemudian dia bawakan hadis tersebut. Ini menunjukkan ketidakpahaman dia terhadap kitab Al-Mawdu'at. Kitab Al-Mawdu'at isinya hadis palsu. Ya. Kemudian yang kedua, karya tulis para ulama tentang hadis palsu. Ya. Allai al-masnu'ah fil ahadith maudu'ah. Ya. Anugerah yang terjadi ya, dalam hadis-hadis yang lemah. Karya siapa? Lis-Suyuti, Al-Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Wa huwa ikhtisaran li kitabi Ibnil Jauzi wa ta'kibun alaihi wa ziyadatun lam yadhkurha Ibnul Jauzi. Maka ini kitab lebih baik ya. Kitabnya Al-Imam As-Suyuti atau As-Suyuti rahimahullah merupakan ringkasan dari kitab Ibnul Jauzi. Wa ta'kibun alaihi, dan juga merupakan kritikan atas kitabnya Al-Imam Ibnul Jauzi. Wa ziyadatun lam yadhkurha Ibnul Jauzi, dan di dalamnya terdapat tambahan-tambahan yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya, ini kitab yang cukup baik karya Al-Imam As-Suyuti karena dia telah mengedit ya dan menambahkan catatan pada kitabnya Ibnul Jauzi. Kemudian yang ketiga, Tanzihu Syari'atil Marfu'ah an Ahadits Asy-Syani'ah Al-Mawdu'ah. Pembersihan syariat yang marfu' dari hadis-hadis yang buruk dan palsu. Ya. Karya siapa? Ibnu Iraqin Al-Kinani. Ya. Wa huwa talkhisun lisabiqaih. Maka karya Ibnu Iraq Al-Kinani ini merupakan ringkasan dari dua kitab yang mendahulinya. Berarti kitab Al-Mawdu'at dan juga kitab Al-Ala'il Masnu'ah karya As-Suyuti ditalkhis lagi oleh beliau. Ya. Maka kata Syekh Mahmud Tohan, wa kitabun hafidun muhadzabun mufidun. Maka kitab yang ditulis oleh Ibnu Iraq Al-Kinani ini merupakan kitab yang paling menghimpun, kemudian muhadzab. Dia lebih sistematis. Kitab yang menghimpun, sistematis, dan mufid, dan bermanfaat. Ya, ini mungkin kitab yang terbaik dalam permasalahan hadis-hadis palsu. Tanzihu Syari'ah Al-Marfu'ah Anil Ahadith Asy-Syari'ah Al-Mawdu'ah karya Ibnu Iraq Al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nakif ila huda. Insyaallah. Ya, dengan demikian alhamdulillah, dengan demikian selesailah kita dari hadis, pembahasan hadis palsu. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan pembahasan hadis matruk. Matruk dan mungkar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.